الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد kita melanjutkan kitab Sahih Al-Bukhari dan pembahasan kita masih berkaitan dengan al-iman, cabang-cabang keimanan, dan sekarang kita masuk bab yang ke-12, bab minad-dini al-firaru minal fitan, bab termasuk bagian dari agama al-firaru minal fitan, lari mengasingkan diri untuk menyelamatkan diri dari fitnah. Dan telah kita jelaskan bahwa iman itu bercabang dengan cabang yang sangat banyak. Ada cabang iman berupa ucapan, perbuatan, dan keyakinan hati. Dan di sini termasuk cabang keimanan adalah orang yang mengasingkan diri, orang yang lari dari masyarakat dengan tujuan menyelamatkan hati mereka dari fitnah. Yang ini nanti sering dinamakan dengan al-uzlah, yaitu uzlah itu mengasingkan diri dengan tujuan untuk menjaga agama yang dia yakini supaya tidak terkotori dengan adat kebiasaan masyarakat yang menyimpang dari agama. Kita masuk hadis yang beliau bawakan, hadis nomor 19. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala beliau berkata, haddatsana Abdullah ibnu Maslamah, telah mengabarkan kepada kami Abdullah bin Maslamah, an Malikin, dari Imam Malik, an Abdurrahman bin Abdullah bin Abdurrahman bin Abi So'so'ah, an Abihi, dari bapaknya, an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, annahu qala, bahwasanya beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, yushiku ayyakuna khairama lil muslim, hampir datang waktu di mana harta yang paling mahal dimiliki seorang muslim, ghanamun yatba'u biha sya'afal jibal, kambing yang dia gembala di pucuk-pucuk gunung, wa mawaqi al-qatari, dan di lembah-lembah mengalirnya air, yaitu di sungai-sungai. Yafirru bidinihi minal fitan, karena orang itu lari dengan membawa agamanya takut dari fitnah yang ada. Di sini Rasulullah SAW menjelaskan tentang kondisi di mana fitnah merajalela. Maka ketika fitnah merajalela, tidak ada cara kecuali kita itu mengasingkan diri, melarikan diri kita. Dan ini kapan terjadi? Yaitu Rasulullah mengatakan hampir datang waktu di mana harta yang paling mahal dimiliki oleh seorang muslim adalah kambing yang digembala, yaitu dia mengasingkan diri dengan cara mengembala kambing, atau menjadi petani, atau dia itu ternak, dan dia meninggalkan kerumunan orang, keramaian orang, kota-kota. Dia meninggalkan tempat-tempat yang ramai. Dia mengasingkan diri, tujuannya itu apa? Tujuannya untuk menyelamatkan diri dari fitnah. Jadi itu menunjukkan bahwa fitnah sudah merajalela. Dan kapan terjadinya apa yang beliau sampaikan ini? Terjadi perbedaan pendapat di antara ulama. Ini kapan terjadi? Ada yang mengatakan ketika zamannya Dajjal. Ada juga yang mengatakan ini terjadi sebelumnya. Bahkan ini terjadi bukan hanya sekali, yaitu di setiap zaman, setiap tempat. Mungkin nanti kita akan mendapatkan keadaan seperti itu. Seperti misalkan di zamannya sahabat saja terjadi. Ketika terjadi perang Siffin, di mana mayoritas manusia konsentrasinya perebutan kekuasaan, yaitu mereka semuanya konsentrasi untuk memperebutkan politik. Sehingga semua yang dibicarakan oleh manusia semuanya urusan politik. Sampai akhirnya terjadilah dua kekuatan besar kaum muslimin, antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah. Ketika terjadi seperti ini, maka para sahabat masih hidup itu banyak sekali. Para sahabat yang masih hidup banyak jumlahnya. Tetapi kebanyakan mereka melarikan diri. Kebanyakan mereka melarikan diri, kata Imam Ahmad. Ketika terjadi perang Siffin, sahabat yang masih hidup ribuan sahabat. Ribuan. Karena itu masih di zamannya Ali bin Abi Thalib, yaitu masih banyak sahabat yang masih hidup. Ribuan sahabat masih hidup. Tetapi yang ikut dalam peperangan Siffin, sahabat yang ikut perang Siffin, itu jumlahnya tidak lebih dari 30 orang. Jumlahnya tidak lebih dari 30 orang. Terus pada kemana yang lain itu? Yang lain pada lari. Yang lain pada mengasingkan diri mereka. Kenapa? Karena takut terfitnah, sampai akhirnya ikut-ikutan dengan mayoritas masyarakat. Sehingga akhirnya dia entah membunuh, dia nanti entah terbunuh. Sampai ada seorang sahabat mulia yang ketika terjadi peperangan itu, perang Siffin, sampai dia itu keluar dari kota Madinah. Setelah itu dia berada di Qabilah, kampung pedalaman, kemudian dia ternak kambing. Yaitu dia sebagai seorang peternak, penggembala kambing. Akhirnya didatangi sama putranya, kemudian ditanya, "Wahai bapakku, bukankah engkau itu manusia terbaik di zamannya Rasulullah?" Yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas, seorang komandan perang yang terbaik. "Kenapa kamu seperti ini ya, wahai bapakku?" Yaitu kamu tidak ikut bersama mayoritas masyarakat. Akhirnya beliau mengatakan, "Saya mendengar Rasulullah bersabda, 'Innallaha yuhibbul 'abda taqiyal ghaniyal khafi.' Sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang bertakwa, yang memiliki kekayaan hati, qanaah, kemudian yang ketiga, orang-orang yang bersembunyi." Yaitu maksudnya nanti terkadang kita akan menghadapi sebuah kondisi fitnah merajalela, di mana tidak ada cara kecuali kita itu mengasingkan diri kita, atau yang dinamakan dengan uzlah. Seperti kita misalkan melihat di dalam Al-Quran surat Al-Kahfi, itu pun terjadi dulu, di zaman dulu, pemuda-pemuda yang mereka melarikan diri. Kenapa? Karena fitnah sudah dominan, sudah merajalela, dan pilihannya cuma satu, yaitu dua. Kita ikut dengan fitnah atau kita keluar. Itu pilihannya cuma dua itu. Kita ikut. Kalau kita bersama masyarakat, ya kita harus ikut fitnah. Kalau kita tidak mau ikut fitnah, tidak ada cara kecuali kita keluar. Kita mengasingkan diri kita. Maka dalam kondisi seperti ini, yang terbaik kita mengasingkan diri. Tapi berbeda kondisinya kalau ada pilihan yang ketiga. Yaitu kalau kita itu memiliki tiga pilihan. Pilihan yang pertama, kita bersama masyarakat dan kita mungkin bisa ikut. Yaitu kondisi masyarakat sudah parah. Kalau kita di masyarakat, kita mungkin bisa ikut dengan mereka. Atau pilihan yang kedua, kita lari dari masyarakat, kita mengasingkan diri. Atau masih ada pilihan yang ketiga, kita masih bisa mewarnai masyarakat sedikit demi sedikit. Yaitu kita gak harus ikut, tapi kita bisa mewarnai. Bahkan kita bisa menasihati, kita bisa menyampaikan ilmu, dan ilmu bisa sampai kepada mereka. Mereka satu dua orang masih fitrahnya masih baik, sehingga mereka masih bisa menerima nasihat dan ilmu. Kalau seperti ini kondisi yang seperti ini, ada pilihan, tiga pilihan, maka sebagian orang mengatakan yang terbaik adalah kita sabar dalam berkumpul dengan masyarakat. Kita sabar seperti kondisi yang kita lihat sekarang lah. Kita menghadapi lama kondisi seperti ini, di mana kita terkadang kita mengenal sunnah, kita mengenal tauhid, kita sendirian di kampung. Kita sendirian di kampung. Di mana kampung kita? Ya seperti ini. Kita kalau bersama masyarakat, kemungkinan kita bisa ikut karena kita kalah, kita terwarnai, atau kita bisa mewarnai sedikit demi sedikit. Atau kalau tidak mau bersama masyarakat, yuk kita keluar, kita mengasingkan diri. Tapi masih ada tiga kemungkinan. Kalau seperti ini, yang terbaik kata para ulama, kita sabar, bergaul, berkumpul dengan masyarakat. Oleh itu Rasulullah SAW beliau bersabda, "Alladzi yukhalitun nas." Orang yang berkumpul dengan masyarakat, yaitu dia itu bersosialisasi dengan masyarakat, "Wa yasbir ala adzahum," dan dia sabar menghadapi kerusakan mereka. Dia masih bisa sabar, dia masih bisa, dia punya benteng, dia tidak akan ikut dengan mereka. Tetapi dia berusaha untuk mewarnai sedikit demi sedikit, walaupun tidak bisa merubah total, tapi dia hanya bisa memberikan ya sedikit lah, dia bisa mewarnai masyarakat sedikit. Rasulullah mengatakan, siapa yang berkumpul dengan masyarakat dan dia sabar dengan kerusakan mereka, khairul, kata Rasulullah mengatakan, itu lebih baik. Minal ladzi la yukhalitun nas, dari seorang muslim yang tidak mau sosialisasi dengan masyarakat, wala yasbir ala adzahum, dan dia tidak sabar dengan kerusakan masyarakat. Sehingga perlu kita lihat kita itu kondisinya yang mana. Kita alhamdulillah tahu kebenaran, kita tahu sunnah, kita tahu tauhid. Sedangkan kita sekarang tinggal di masyarakat yang seperti itu, dominan mereka. Mereka dominan. Terus bagaimana sikap kita selama kita masih bisa menjalankan agama kita? Ini yang pertama, syarat yang pertama. Yang kedua, dan kita insya Allah tidak terwarnai dengan kesyirikan, dengan dosa, dengan bid'ah masyarakat. Yang ketiga, dan kita itu masih bisa berdakwah sedikit demi sedikit. Kita masih bisa mewarnai dengan dakwah kita. Maka kalau seperti ini yang terbaik kita tinggal bersama masyarakat. Kecuali kalau kondisinya sudah enggak bisa. Kondisinya tidak bisa seperti para sahabat yang ada di Mekah. Para sahabat yang ada di Mekah sudah enggak ada pilihan. Kalau dia itu tinggal bersama masyarakat harus ikut. Kalau tidak ikut dibunuh. Kalau tidak mau ikut, yuk keluar gitu. Solusinya cuma keluar, tidak ada solusi yang ketiga. Dakwah sudah tidak ada manfaatnya, dakwah sudah tidak bisa. Yang ada cuma tinggal bersama masyarakat, ikut budaya mereka, atau kalau tidak, keluar. Kalau ingin menjalankan agama di masyarakat itu, dibunuh atau disiksa. Sehingga tidak ada pilihan, yang ketiga tidak ada. Maka tidak ada cara kecuali mereka harus keluar dari tempat itu. Dia keluar, maka para sahabat mereka hijrah. Dan kita mengenal bahwa hijrah itu sampai 3 kali. Para sahabat itu hijrah sampai 3 kali. Pertama hijrah ke Habasyah, kemudian setelah itu hijrah lagi nanti ke Habasyah yang kedua, kemudian nanti baru yang ketiga hijrah ke Madinah. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa terkadang kita mengasingkan diri, kita lari dari masyarakat, kita meninggalkan kampung halaman, itu terkadang lebih baik daripada kita tinggal bersama mereka. Tetapi dalam kondisi yang tadi kita sebutkan, kita pilihannya cuma satu dari dua. Kita kalau di situ, kita akan terwarnai. Atau pilihan yang ketiga, yang kedua, ya kita keluar dari kampung itu. Tetapi kalau masih ada 3 pilihan, yaitu kita pilihan yang pertama tinggal di situ, kita mungkin terwarnai, atau kita itu keluar untuk menyelamatkan agama kita, atau kita mengasingkan diri. Yang ketiga, kita masih bisa mewarnai di masyarakat. Kalau ada 3 pilihan seperti ini, maka yang terbaik kita sabar untuk bersama masyarakat dan kita berusaha untuk mewarnai mereka. Kenapa? Karena kalau tidak ada yang berdakwah, nanti terjadi musibah, Allah turunkan azab, maka azab akan mengenai semuanya, baik masyarakat yang rusak atau orang-orang mukmin yang mereka itu baik, semuanya nanti akan diazab, akan merata azab itu. Sehingga harus ada orang-orang yang terjun berdakwah di masyarakat, walaupun dengan susah payah bersama mereka itu harus sabar. Itu lebih baik daripada tidak ada sama sekali yang berdakwah kepada mereka. Kita masuk bab yang berikutnya, bab yang ke-13, bab qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam ana a'lamukum billah. Bab sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana a'lamukum billah, saya orang yang paling mengetahui Allah taala. Wa annal ma'rifata qal fi'lul qalbi. Dan ma'rifah, mengetahui, pengetahuan, fi'lul qalbi, termasuk perbuatan hati. Liqaulihi ta'ala, sebagaimana Allah ta'ala berfirman, walaki yu'akhidukum bima kasabat qulubukum, tetapi Allah akan menghisab kalian dari apa yang dikerjakan oleh hati kalian. Ini bab, judul bab yang ke-13 yang berkaitan dengan ma'rifah, yang berkaitan dengan ma'rifatullah, mengetahui Allah Ta'ala. Dan mengetahui Allah itu termasuk perbuatan hati. Mengetahui itu termasuk perbuatan hati. Dan dulu pernah kita sebutkan bahwa sebagian ulama mereka mencukupkan tentang iman. Jadi kalau ditanya iman itu apa, mereka mencukupkan dengan dua perkara saja. Iman itu ucapan qaulun wa fi'lun, ucapan dan perbuatan. Tetapi ada juga ulama yang merinci menjadi tiga, fi'lun wa qaulun wa i'tiqadun, ucapan dengan lisan, perbuatan dengan anggota badan, dan keyakinan dengan hati. Sehingga dia mengatakan iman itu tiga. Tetapi banyak kalau ucapan ulama-ulama salaf itu, kebanyakan mereka mengatakan iman itu cuma cakupannya dua, qaulun wa fi'lun, ucapan dan perbuatan. Sedangkan hati, keyakinan hati tidak dimasukkan, yaitu tidak dimasukkan dalam dua rincian ini. Kenapa seperti itu? Kok keyakinan hati tidak dimasukkan dalam iman? Karena mereka mengatakan bahwa hati itu ada dua. Hati itu ada dua. Ada yang berupa ucapan hati. Kemudian kedua, ada juga yang berupa perbuatan hati. Sehingga ada ucapan hati. Ucapan hati masuk dalam qaulun, ucapan. Berarti ucapan itu nanti ada dua macam. Ucapan lisan, yang kedua ucapan hati. Kemudian perbuatan, perbuatan juga ada dua. Ada namanya perbuatan anggota badan. Kemudian yang kedua, perbuatan hati. Sehingga berarti apa? Hati itu nanti ada dua macam. Ada dua cabang dalam hati itu, ada dua cabang. Yang pertama ada ucapan hati. Yang kedua ada perbuatan hati. Ucapan hati dan perbuatan hati dinamakan dengan qaulul qalbi, ucapan hati, wa amalul qalbi, perbuatan hati. Kalau ucapan hati, jadi hati kita itu bisa berucap. Ada amal-amal atau ada cabang-cabang iman yang itu adalah qaulul qalbi. Ada cabang-cabang iman yang itu adalah ucapan hati. Ada juga nanti cabang-cabang iman yang itu adalah fi'lul qalbi, perbuatan hati. Cabang-cabang iman yang masuk dalam qaulul qalbi, ucapan hati, itu adalah an-niyatu wal qasdu, niat dan tujuan. Sehingga kalau hati kita itu punya niat, punya tujuan, berarti hati kita itu sedang berucap. Jadi ucapan hati itu apa? Ucapan hati itu al-qasdu, tujuan, niat. Misalkan saya sholat, niatnya sholat apa? Saya sholatnya niatnya sholat zuhur. Ketika saya itu menyengaja seperti ini dalam hati saya, berarti hati saya itu sedang berucap. Sehingga niat itu dimasukkan nanti dalam ucapan. Niat itu dimasukkan dalam ucapan, tetapi dinamakan dengan ucapan hati, bukan ucapan lisan. Sedangkan orang ketika mengatakan usolli, misalkan sholat duhuri, itu bukan dinamakan dengan niat. Itu bukan dinamakan dengan niat. Walaupun dia ucapkan dengan lisan, itu bukan niat, karena niat itu letaknya di hati. Itu bukan niat. Maka itu kita katakan yang dimaksud dengan ucapan hati itu apa? Ucapan hati itu niat. Jadi ada ucapan namanya ucapan hati. Kemudian ada juga namanya fi'lul qalbi, perbuatan hati. Apa itu perbuatan hati? Perbuatan hati itu amal-amal yang itu merupakan kerjaan hati kita. Contohnya sabar, tawakal, cinta, takut, dan yang lainnya banyak sekali. Itu termasuk dinamakan dengan fi'lul qalbi, perbuatan hati. Termasuk perbuatan hati atau fi'lul qalbi, beliau mengatakan di sikat Imam Bukhari, termasuk diantaranya adalah al-ma'rifah, ilmu. Kita mengetahui itu termasuk perbuatan hati. Sehingga kita misalkan kita mengetahui tentang Allah Ta'ala, semakin kita tahu tentang Allah Ta'ala, iman kita semakin kuat dan kokoh. Kenapa? Karena ada ma'rifahnya, ada pengetahuannya. Nah, pengetahuan dalam hati kita, kita tahu di dalam hati kita, itu termasuk fi'lul qalbi, itu termasuk perbuatan hati. Jadi pengetahuan itu termasuk fi'lul qalbi, termasuk perbuatan hati kita. Dan kalau itu termasuk cabang-cabang keimanan, berarti nanti ada hisabnya. Jadi ada hisabnya. Hisabnya itu kalau itu kebaikan ya didapat pahala, kalau tidak ya tidak. Apakah ini masuk juga dalam bisikan? Yaitu, terus bagaimana dengan bisikan hati? Apakah bisikan hati itu perbuatan hati? Bukan. Sehingga bisikan hati tidak dihisab. Akan dihisab ketika itu sudah menjadi dinamakan dengan sesuatu yang musammam. Musammam itu sesuatu yang menjadi tekad bulat. Jadi kalau cuma bisikan itu enggak dinamakan perbuatan hati. Perbuatan hati itu apa? Ketika sudah istiqrar, kata para ulama. Jadi sesuatu yang sudah menempel atau sesuatu yang sudah tetap dalam hati. Contohnya misalkan gambarannya gini. Saya ketika melihat sesuatu yang cantik, misalkan seorang wanita yang cantik, muncullah bisikan dalam hati kita, tiba-tiba muncul namanya senang, dinamakan dengan mahabbah fitriyah. Senang karena ya namanya manusia gitu, fitrahnya lihat sesuatu yang cantik ya seperti itu kan. Apakah itu akan dihisab sama Allah Ta'ala gara-gara muncul tidak ada kesengajaan, muncul tiba-tiba senang gitu? Tidak, itu tidak akan dihisab. Kenapa? Karena itu bisikan. Tapi kalau sudah menetap, setelah itu menetap dalam hati sampai akhirnya tersimpan dalam hati, itu yang nanti akan dihisab oleh Allah Ta'ala. Sehingga yang dinamakan dengan perbuatan hati itu apa? Perbuatan yang sudah menetap dalam hati kita. Cinta, tawakal, sabar, itu namanya perbuatan hati. Tapi kalau bisikan, sekedar bisikan, bisikan, muncul bisikan, muncul lagi bisikan, bisikan ini bukan termasuk perbuatan hati. Sehingga bisikan tidak dihisab oleh Allah Ta'ala. Kalau itu ketika diturunkan ayat dalam Al-Quran bahwasanya Allah akan menghisab apa yang kalian tampakkan dan apa yang kalian sembunyikan, yaitu yang disembunyikan dalam hati termasuk yang dihisab. Akhirnya para sahabat bingung. Akhirnya mereka datang ke Rasulullah yang mengatakan, ya Rasulullah, jika seandainya semua bisikan hati yang kita sembunyikan dalam hati kita dihisab, binasa kita semua. Siapa yang tidak selamat? Siapa yang selamat dari bisikan hati, ya Rasulullah? Semua kita punya bisikan. Maka Rasulullah mengatakan, kalian jangan seperti orang Yahudi ketika diturunkan sebuah ayat dan mereka tidak bisa mengatakan, mengamalkan, kemudian mereka mengatakan sami'na wa ata'na, kami mendengar tapi kamu tidak mau patuh. Sudah katakan saja sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, saya mendengar dan saya patuh wahai Tuhanku, yang kami inginkan cuma pengampunan Engkau. Yaitu kalau ini kita tidak bisa menjalankan, kita akan menjalankan dengan kekurangan ya Tuhan, dan kita tidak bisa menjalankan ini, maka tolong ampuni kami. Setelah itu apa? Allah turunkan ayat, di situ Allah memberikan jalan keluar untuk kita. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtona, Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamalta wa la ladin, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi, Tuhanku tolong jangan bebankan kepada kami apa-apa yang kami tidak bisa memikulnya. Itu apa? Bisikan. Bisikan-bisikan itu semuanya ada. Terkadang muncul bisikan, kita mengatakan kalimat kufur misalkan itu, tertimpa musibah atau apa, tiba-tiba muncul bisikan itu, coba sih kamu ngomong Allah itu zalim itu. Muncul bisikan seperti itu tuh ada, terkadang itu muncul, tapi kita menyembunyikan, kita enggak mengatakan ini. Kita tahu kalau kita mengatakan ini dosa besar kita ini, tapi kita tahan diri kita karena kita tahu itu enggak boleh. apakah ini akan dihisab sama Allah Ta'ala? Tidak. Kalau ini dihisab, hancur, binasa semua kita. Kalau itu para sahabat pernah datang ke Rasulullah, tanya, ya Rasulullah, kita terkadang muncul bisikan dalam hati kita, ya Rasulullah, tetapi kita tidak, yaitu kita tahu itu kesalahan lah, itu termasuk bisikan syaitan, kita berusaha untuk menghilangkan, tapi terkadang gak bisa, ya Rasulullah, kita itu berjuang untuk menghilangkan, tapi muncul terus bisikan itu gitu. Dan kita tahu, ya Rasulullah, kalau kita mengatakan bisikan itu atau kita mengamalkan, kita telah jatuh dalam kekufuran, ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, awajatumuh, apakah kalian sudah mendapatkan kondisi seperti ini? Yaitu kalau kalian itu ada bisikan, kalian itu sadar, ini syaitan ini. Dan saya enggak boleh mengatakan dan mengucapkan bisikan saya. Kalau saya mengatakan, dosa besar saya ini. Kalau sudah mendapatkan seperti itu, para sahabat, benar ya Rasulullah, terkadang saya mendapatkan seperti itu. Maka Rasulullah mengatakan, zaka ta'mul iman, inilah manisnya iman. Yaitu manisnya iman itu apa? Ketika bisikan syaitan yang muncul, yaitu bisikan itu modelnya kayak, ya kalau kita gambaran mudahnya itu kayak kita buka HP, tiba-tiba masuk iklan gitu, jer iklan masuk, tiba-tiba jer iklan masuk misalnya. Kalau kita itu lewati, iklan masuk kita lewati, nah itu kita tahu ini gak bagus nih, ngapain saya buka iklan, dia gak butuh kan itu. Jadi iklan-iklan yang masuk dalam aplikasi itu namanya bisikan syaitan. Kalau dalam pikiran kita ini, dalam hati kita seperti itu. Tapi kalau iklan-iklan ini kita klik, kita masuk ke dalamnya, nah itu yang nanti akan dihisab sama Allah Ta'ala. Jadi akan dihisab oleh Allah Ta'ala itu bukan sekedar iklan yang masuk dalam hati kita. Jadi iklan lagi masuk. Bukan itu yang Allah Ta'ala akan hisab, bukan itu. Tetapi yang Allah akan hisab itu yang menetap. Yang menetap dalam diri kita, sampai kita masuk ke dalamnya, itu nanti akan dihisab oleh Allah Ta'ala. Berarti menunjukkan apa, perbuatan hati itu bukan hanya sekedar bisikan. Kalau bisikan, syaitan akan terus membisikan seperti itu. Jadi syaitan itu akan ya ibaratnya kayak marketing, di dalam dunia marketing itu, kenapa kok iklan itu terus-menerus gitu? Padahal orang sudah paham namanya rokok, ya rokok kan gitu. Orang sudah tahulah namanya rokok gitu. Pertanyaan, kenapa kok iklan rokok itu terus-menerus gitu? Di jalan-jalan, kemudian di aplikasi TV terus muncul, padahal biaya mahal sekali gitu. Kenapa? Karena tujuannya untuk menyadarkan orang-orang yang dia itu masih pingin rokok gitu, disadarkan terus, diingatkan terus gitu. Demikian juga apa? Syaitan ketika membisikkan hati, terus dibisikkan, gak pernah berhenti syaitan itu. Walaupun syaitan tahu mungkin kita gak mungkin mengamalkan gitu. Apalagi para sahabat, orang-orang yang iman mereka tinggi sekali dan kokoh sekali itu. Mereka tidak mungkin mengamalkan amal itu gitu. Tapi kenapa kok para sahabat itu syaitan terus membisikkan ke hatinya mereka? Karena syaitan itu menanti datang waktu di mana orang itu akan tertarik gitu. Dan itu ada, masanya seperti itu ada, di mana kita dibisikkan dalam hati kita, ini gak tertarik sama sekali. Kenapa? Karena alhamdulillah iman kita masih kokoh. Tapi syaitan menunggu kapan iman kita itu turun. Ketika turun, di situ nanti kita akan jatuh. Sehingga para sahabat, walaupun mereka manusia terbaik, pasti ada kalanya iman mereka turun. Ketika turun, mereka pun juga jatuh dalam dosa dan maksiat. Kenapa? Karena itulah namanya manusia seperti itu. Maka itu namanya bisikan. Bisikan itu ada dalam hati kita, dan Allah tidak akan menghisab kita karena bisikan kita, bisikan syaitan yang ada dalam diri kita. Tapi yang Allah hisab itu kalau sudah masuk dalam fi'lul qalbi atau qaulul qalbi. Kalau sudah masuk dalam qaulul qalbi, bisikan muncul di dier, setelah itu masuk menjadi qaulul qalbi, itu yang Allah akan hisab. Bisikan muncul jedier misalkan, setelah itu kita masuk atau kita rubah nanti bisikan itu menjadi fi'lul qalbi, maka itu nanti yang dihisab oleh Allah Ta'ala. Tetapi kalau cuma bisikan-bisikan itu tidak akan dihisab. Hadis yang beliau bawakan Imam Bukhari di bab ini, hadis nomor 20, beliau berkata, haddatsana Muhammad bin Salam, telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Salam berkata, akhbarana Abdah bin Hisham, telah mengabarkan kepada kami Abdah bin Hisham, an abihi, dari bapaknya, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza amarahum minal a'mali bima yutiqun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau kalau memerintahkan para sahabat dengan sebuah perbuatan, pasti Rasulullah memerintahkan kepada mereka perbuatan yang mereka mampu mengerjakan. yaitu syariat perintah Rasulullah itu pasti para sahabat itu mampu mengerjakan. Qalu, kemudian para sahabat bertanya, inna lasna kahai'atika ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, kita itu kondisinya enggak seperti engkau ya Rasulullah. Innallaha qad ghafara laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Allah sudah mengampuni dosa engkau ya Rasulullah kalau ada, baik dosa yang sudah berlalu maupun dosa yang akan datang. Saya ghadab, Rasulullah marah dengan ucapan para sahabat seperti itu. Hatta yu'raful ghadab fi wajhi, sampai marahnya beliau terlihat di wajahnya. Tsumma yaqul, kemudian setelah itu Rasulullah mengatakan, inna atqakum wa a'lamakum billahi ana. Orang yang paling bertakwa di antara kalian dan orang yang paling mengetahui Tuhan kalian adalah saya. Hadis ini dibawakan oleh beliau menunjukkan berarti takwa dan ilmu itu merupakan ibadah. Takwa itu zahir, secara zahir, sedangkan ilmu itu berkaitan dengan batin, yaitu berkaitan masalah hati. Menunjukkan berarti al-ilmu atau al-ma'rifatu billah, mengetahui tentang Allah, itu merupakan kebaikan atau cabang-cabang keimanan, dan itu yang di, yaitu yang dilebihkan para nabi dan rasul melebihi manusia-manusia yang lain. Sehingga manusia yang semakin tinggi derajat mereka, berarti mereka itu semakin tinggi keilmuan mereka dengan Allah Ta'ala. Semakin tinggi keilmuan kita tentang Allah Ta'ala, maka kita itu semakin tinggi derajat keimanan kita. Dan iman itu, nanti kata Perawang mengatakan, iman itu iman yang ada dalam hati. Jadi iman itu nanti bukan hanya hati saja, iman itu ada iman yang ada dalam ucapan. Maka kita sering mengatakan bahwa iman itu bukan hanya keyakinan. Keliru orang yang mengatakan iman itu keyakinan. Iman itu apa? Iman itu ya perbuatan, ucapan, dan keyakinan. Itu semuanya iman. Bukan hanya keyakinan saja gitu. Iman itu ucapan, perbuatan, keyakinan. Sehingga iman itu ya Islam. Iman itu ya Islam. Tapi tidak, jadi iman itu ya masuk Islam. Jadi Islam itu ya tidak ada bedanya antara Islam dan iman, sama, sama. Jadi Islam itu iman. Sehingga kita sholat, kita puasa, kita berzikir, kita baca Quran, itu semuanya masuk dalam iman. Semuanya masuk dalam iman. Cuma bedanya antara iman dengan Islam itu ada sesuatu dari cabang-cabang iman yang tidak masuk dalam cabang-cabang Islam. Jadi ada. Jadi cabang iman itu lebih luas lagi dan lebih lengkap lagi daripada cabang keislaman. Jadi Islam punya cabang-cabang. Rukunnya nanti ada 5, itu yang paling inti, tapi cabangnya banyak. Dan semua cabang Islam itu semuanya masuk dalam cabang iman. Cuma cabang iman lebih banyak lagi. Ada cabang-cabang iman yang di Islam enggak ada. Sehingga tidak mesti orang yang muslim itu pasti mukmin, karena ada beberapa cabang yang di iman itu ada tetapi di Islam tidak ada. Nah, jadi seperti itu. Maka itu kalau kita paham seperti ini, orang yang mengatakan iman itu keyakinan keliru fatal. Fahami ini, iman itu bukan keyakinan, tapi iman itu keyakinan, ucapan, dan perbuatan. Jadi iman itu seperti itu. Jadi bukan iman itu keyakinan, keyakinan saya. Bukan, bukan hanya keyakinan saja. Perbuatan kamu ya iman, ucapan kamu ya iman gitu. Sehingga bukan hanya iman itu keyakinan dalam hati saja, bukan. Semua kebaikan, cabang-cabang kebaikan itu semuanya cabang-cabang keimanan. Iman yang ada dalam hati, kalau iman yang ada dalam hati kita itu keyakinan kita tentang Allah Ta'ala, kata para ulama, itu cabang dari ilmu. Iman itu cabang dari ilmu, atau kita katakan buah dari ilmu. Ilmu, misalkan gini, gambarannya lebih mudah. Kita mungkin contohnya misalkan kita beriman tentang Allah Ta'ala. Maksudnya itu apa sih? Iman, kita beriman sama kepada Allah Ta'ala. Kita yakin, saya yakin-yakinnya tentang Tuhan kita dalam hati kita ini. Itu apa sih? Maksudnya keyakinan itu apa? Keyakinan itu puncak ilmu yang paling tinggi. Itu namanya keyakinan. Misalkan gini, kamu tahu enggak, kakak, misalkan gini, kamu yakin enggak bahwasanya di Mekah itu ada Ka'bah? Iya, saya yakin. Nah, keyakinan kamu itu munculnya kenapa gitu? Kita katakan keyakinan itu muncul karena puncaknya ilmu. Karena ilmu yang sampai kepada kita itu banyak sekali dan ilmunya itu enggak ada keraguan itu. Itu yang dinamakan dengan keimanan. Maka keilmuan kita mengilmui sesuatu, Misalkan gini, ini kita melihat benda, ini ada benda misalkan, ini minuman. Minuman. Keyakinan kita tentang minuman ini, apakah ini minuman yang layak saya konsumsi atau tidak, itu nanti sesuai dengan ilmu saya tentang minuman ini. Semakin kuat saya mengetahui air ini, maka saya nanti semakin meyakini bahwasanya minuman ini minuman menyehatkan. Tetapi kalau ilmu itu yang sampai kita sedikit, apalagi cuma iklan-iklan-iklan saja itu, kita itu nggak sampai tingkatan meyakini, cuma kita tertarik. Kita itu lebih condong untuk mengamalkan, tapi kita nggak sampai benar nggak apa yang kamu yakin. Yo, saya nggak tahu juga, cuma kan saya baca iklan gitu. Nah, jadi masa itu keimanan itu puncak dari ilmu yang kita miliki, itu namanya keimanan. Maka tidak mungkin orang itu sampai pada keimanan kalau dia itu nggak punya ilmu. Jadi ilmu itu puncak, iman itu puncak. Maka itu nanti kata para ulama, tingkatan ilmu kita, kita itu kalau punya ilmu tentang sesuatu lah, apa saja ilmu kita tentang Allah, tentang Nabi Muhammad, tentang kitab suci, tentang surga neraka, demikian juga tentang dunia, ilmu dunia, itu nanti bertingkat-tingkat sesuai dengan kadar ilmu kita itu berapa persennya. Maka nanti ada 5 tingkatan atau 4-5 lah, kita bagi menjadi 5 tingkatan kadar ilmu kita. Misalkan ini ada sesuatu, kita yakin gak tentang sesuatu ini? Keyakinan kita tentang sesuatu ini atau keilmuan kita tentang sesuatu itu nanti ada 5 macam atau 5 tingkatan. Kita nanti bisa melihat sebenarnya itu dalam diri kita itu, tingkatan kita itu sudah sampai di mana ini. Tingkatan yang pertama dinamakan dengan yakin. Yakin itu apa? Kalau kita itu 100% enggak ada sedikit pun keraguan, itu namanya yakin. Kamu tahu enggak kalau matahari itu panas? Tahu sekali, yakin saya enggak ada keraguan. Kenapa? Karena itu sudah merasakan kita itu. Jadi itu enggak butuh, kita sudah jelas enggak butuh keraguan sedikit pun gitu. Nah, berarti keyakinan kita, keilmuan kita tentang matahari itu panas, es itu dingin, itu sudah sampai tingkatan yakin, enggak ada kekurangan sedikit pun, tidak ada keraguan sedikit pun. Itu namanya yakin. Tingkatan seperti itu namanya yakin. Di bawah yakin, tingkatan yang kedua di bawahnya itu dinamakan dengan zon. Kalau bahasanya itu namanya zon ghalib. Zon ghalib itu prasangka terbesar, kemungkinan terbesar. Maksudnya apa? Ilmu kita tentang perkara itu ya 75% ke atas lah ini. 75% ke atas, tapi gak sampai 99, tidak sampai 100%. Ini semuanya nanti kebanyakan pembahasan fikih itu masuknya di sini. Kebanyakan pembahasan fikih. Contohnya misalkan kita ditanya, namun kalau jadi makmum baca Al-Fatihah itu hukumnya apa? Ya hukumnya wajib misalkan, kita pendapat yang mengatakan wajib. Yakin gak kamu kalau itu benar gitu? Ya kalau benar ya kita gak tahu itu, tapi itu yang lebih saya kuatkan sehingga saya mengamalkan yang itu gitu. Oke silakan. Tapi kamu yakin gak itu benar itu? Ya kalau benar ya gak tahu di hadapan Allah Ta'ala kan itu. Kenapa? Karena dalam masalah ini gak ada yang pasti. Dalil yang sampai kepada kita pun belum dalil yang masalah itu yang jelas dan pasti enggak. Sehingga kita masih ragu juga kan? Masih ada keraguan itu. Tapi saya lebih condong ke situ sehingga saya berani mengamalkan itu. Nah, itu namanya dinamakan dengan dhon. Kebanyakan masalah fikih itu semuanya dhoniyah. Masalah-masalah yang itu kemungkinan besar, sehingga banyak ulama dalam masalah fikih tidak ada yang berani mengatakan ini hakun indallah, benar di sisi Allah Ta'ala, tidak ada yang berani. Mereka cuma mengatakan warraji indi, yang paling kuat bagi saya. Itu hanya saja, ulama hanya mengatakan seperti itu. Cuma kalau mereka meyakinkan ini pendapat yang pasti benar di hadapan Allah Ta'ala, ini tidak ada yang berani seperti itu masalah fikih. Ini yang kedua. Kalau ini di bawahnya lagi, enggak sampai seperti ini di bawahnya lagi, itu nanti dinamakan dengan tingkatan syak. Tingkatan syak. Syak itu ragu. Syak itu ragu. Ragu itu antara ilmu kita dengan kebodohan kita 50% lah gitu. Kita pernah dengar tapi apa ya maksud itu, tapi ya kita pernah dengar masalah itu gitu. Jadi antara kita tahu dan tidak tahu itu seimbang. Antara kita tahu dan tidak tahu itu seimbang. Itu namanya syak. Itu yang dinamakan dengan ragu. Dinamakan dengan keraguan. Boleh gak mengamalkan sesuatu yang masih meragukan seperti itu? Gak boleh. Itu meragukan. Itu nanti dinamakan dengan syubhat, yaitu sesuatu yang masih meragukan. Kemudian yang keempat, di bawahnya lagi kalau kita gak bisa seperti ini. Yang ketiga dinamakan dengan al-wahnu. waham, dinamakan al-wahmu, yaitu waham. Jadi ilmu dzan syak al-waham. Waham itu apa? Tingkatan ilmu itu cuma 25% lah kita itu tahunya itu. Kita ditanya masalah bagaimana hukum jual beli mu'akoh. Mu'akoh itu apa ya? Saya pernah dengar katanya itu nggak boleh. Cuma mu'akoh itu apa ya? Nah, saya pernah mendengar, cuma sekilas saja lah. Sekilas kok saya itu mendengar. Cuma mu'akoh itu apa sih? Kok katanya itu nggak boleh jual beli mu'akoh misalkan itu, atau boleh jual beli mu'akoh itu? Mu'akoh itu jual beli di mana orang yang transaksi itu tidak melafadzkan dengan ijab dan qabul. Oh, jadi pengetahuan kita awalnya itu cuma sekilas dok gitu, cuma 25% lah gitu, nggak lebih dari itu gitu loh. Ya, pengetahuan kita tentang masalah itu cuma 25%, itu namanya al-waham, waham namanya itu. Yaitu ilmu yang sekilas, ilmu yang sekilas kita mendengar masih sayup-sayup lah dengar itu. Nah, itu namanya ilmu al-waham. Kalau ini sama sekali nggak boleh jadikan sandaran. Kemudian nanti yang kelima, yang terakhir dinamakan dengan al-jahlu, bodoh. Bodoh itu kita nggak punya ilmu sama sekali, sekilas yang nggak tahu, ini nggak tahu sama sekali. Jadi apa sih, wallahu alam, saya nggak tahu. Apa hukum nikah sighor? Sighor itu apa itu? Baru dengar saya, nggak tahu sama sekali. Saya nggak tahu itu. Apa nikah sighor itu apa itu? Nggak tahu saya itu. Ada namanya dalam pernikahan itu ada namanya fashun nikah. Kamu tahu nggak fashun nikah? Apa itu fashun nikah itu? Kok saya baru dengar? Baru dengar berarti nol, kosong, nggak punya apa-apa kamu ini kan itu. Namanya fashun nikah. Jadi itu namanya ilmu. Jadi kita sama sekali nggak tahu. Sehingga kita itu ketika dengar itu keluar kalimat itu berarti kita itu awalnya kosong. Kita nggak tahu sama sekali. Itu namanya al-jahlu. Nanti al-jahlu kata para ulama itu pun juga terbagi menjadi dua lagi. Namanya al-jahlul basit, jahal yang ringan, bodohnya ringan. Bodoh ringan itu apa? Dia tidak tahu masalah yang ditanyakan, masalah ini, cuma dia masih tahu kalau dirinya nggak tahu. Yaitu saya nggak tahu masalah itu apa ya. Dia itu tahu kalau dirinya nggak tahu, sedangkan masalah itu dia itu nggak tahu hukumnya. Ini namanya bodoh yang ringan. Bodoh yang ringan itu apa? Dia tidak tahu masalahnya, tetapi dia sadar dia itu tahu kalau dirinya nggak tahu. Itu namanya jahal basit, bodohnya ringan. Kemudian yang kedua nanti yang paling parah dinamakan dengan jahal murakkab, bodoh kuadrat, berlipat-lipat bodohnya itu. Bodoh terhadap masalahnya, yang kedua bodoh terhadap dirinya. Dirinya itu nggak tahu, cuma dia itu nggak tahu kalau dirinya itu nggak tahu gitu loh. Akhirnya apa? Dia berani bicara masalah sesuatu yang dia itu nggak tahu sebenarnya sama sekali. Nah, itu namanya berarti bodohnya itu bodoh kuadrat. Nah, jadi gini, sesuatu yang ilmu kita sudah yakin gak ada keraguan, itu dinamakan dengan iman. Itu dinamakan dengan iman. Baik itu berkaitan dengan urusan akhirat atau urusan agama, atau itu berkaitan dengan urusan dunia. Contohnya misalkan, saya beriman itu saya yakin, gak ada keraguan sedikit pun kalau matahari itu panas. Tapi ini dinamakan iman gak seperti ini? Ini sebenarnya gak dinamakan iman. Kenapa? Karena iman itu bukan perkara yang nampak. Kalau perkara yang nampak itu bukan iman. Cuma kita katakan ini sesuatu yang meyakinkan. Perkara-perkara yang yakin, gak butuh penjelasan. Orang semuanya yakin semua dalam perkara itu. Cuma apakah sesuatu yang yakin itu pasti namanya iman? Nanti ada pengkhususan di sini, yaitu iman itu khusus perkara-perkara yang gak terindra. Perkara-perkara yang belum terindra. Kalau sudah terindra itu sudah bukan lagi iman. Contohnya gini, misalkan ya, ada orang dia belum pernah ke Ka'bah, belum pernah lihat Ka'bah. Cuma ada orang datang setiap pulang haji, saya tadi melihat Ka'bah, saya mencium Hajar Aswad, saya informasi datang bertubi-tubi. Akhirnya dia itu, berarti saya yakin bahwa di Mekah itu ada Ka'bah. Nah, itu namanya iman yang muncul karena informasi. Karena informasi belum bisa terindra. Kalau sudah terindra, itu nanti sebagian mengatakan itu sudah bukan masuk di iman lagi. Jadi intinya di sini, intinya kalau kita pahami di sini bahwa nanti tingkatan ilmu itu bertingkat-tingkat. Maka semua kita ini, kita semua pengetahuan kita tentang Allah itu bertingkat-tingkat. Semakin kuat kita mengenal tentang Tuhan kita, maka iman kita kepada Allah semakin kuat. semakin kuat kita itu mengenal tentang hari kiamat, tentang kitab suci, malaikat, maka berarti iman kita kepada perkara itu semakin kuat. Itu pakai itu beliau mengatakan, Rasulullah mengatakan, inna atqakum wa a'lamakum billahi ana. Sesungguhnya orang yang paling bertakwa kepada Allah dan paling mengetahui Allah itu saya. Maksudnya apa? Berarti saya itu manusia terbaik, paling tinggi derajatnya, Nabi Muhammad itu paling tinggi. Apakah orang itu harus seperti itu? Enggak, mesti akan di bawahnya orang itu. Maka itu kaidah yang mengatakan bahwasanya kita itu harus lebih baik daripada Nabi Muhammad dalam amalan. Kenapa lebih baik daripada beliau? Karena kan nanti alasan itu syaitan, syaitaniah. Jadi itu alasan syaitan. Maka itu Rasulullah marah ketika ada sahabat yang seperti itu. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, beda antara aku dengan kita itu beda ya Rasulullah. Kalau engkau kan sudah diampuni dosanya, kalau kita kan belum. Maka kita harus lebih daripada engkau ya Rasulullah dalam beramal. Karena bedanya kan kita belum diampuni, kalau kamu kan sudah diampuni ya Rasulullah itu. Maka ini logika syaitan, logika seperti ini. Logika syaitan itu ketika orang itu berjuang untuk menyingkir Rasulullah. Beranggapan kenapa? Karena Rasulullah itu dosanya sudah diampuni. Wajar kalau Rasulullah itu ibadahnya seperti itu kan. Rasulullah sudah diampuni. Kalau kita belum diampuni, ya berarti kita harus lebih daripada Nabi Muhammad. Ini logika syaitan. Nah itu logika yang benar itu, kita harus mengikuti Nabi Muhammad. Tidak akan ada orang yang bisa menyaingi beliau, itu enggak akan ada. Minimal kita itu menyamai beliau, walaupun enggak bisa. Kalau tidak bisa, ya minimal kita itu mengikuti. Maka itu kewajiban kita. Maka kewajiban kita itu hanya sami'na wa atho'na. Kita mendengar dan kita patuh kepada apa yang disampaikan oleh Allah dan disampaikan sama Rasulullah SAW. Nah, jadi seperti itu. Maka itu logika kalau kita itu harus lebih daripada Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad sudah diampuni dosanya, kita belum, sehingga kita harus lebih lagi dalam beribadah melebihi beliau, maka itu lebih ke syaitan dan itu tidak dibolehkan. Maka Rasulullah marah ketika ada seorang sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah, kita beda dengan engkau ya Rasulullah, kalau engkau kan sudah diampuni dosanya, kalau kita kan belum, sehingga kita harus lebih semangat dalam beribadah daripada engkau. Maka Rasulullah marah, menunjukkan apa? Ini logika enggak benar. Logika kita itu berusaha untuk mendekati Nabi Muhammad, mendekati saja, nggak boleh sampai melebihi beliau, nggak bisa, tetapi mendekati beliau. Sehingga Rasulullah itu manusia yang paling bertakwa, Rasulullah yang paling, yaitu paling itu tidak ada lagi yang menyamai beliau. Orang itu hanya bisa mengikuti beliau saja, tapi kalau lebih dari beliau itu nggak mungkin. Ya, sampai di sini nanti kita lanjut lagi bab yang berikutnya, bab yang ke-14. Masih berkaitan dengan masalah keimanan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin, sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.